menimpa badai, terselimutkan gontai. Saat aku menahan sendiri diterpa dan luka oleh senja. Sama waktu jaga matahari pagi bermahkotakan embun. Saat engkau ada di sini dan pekat pun berakhir suka. Berhenti memilikiku hingga ujung waktu. Takkan henti bernyanyi saat aku berhayal denganmu dan janji pun terukir sudah. Jika kau menjadi istriku,